إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Ini tanggal 20 Rabiul Tsani 1442 atau tanggal 5 Desember 2020. Dan malam hari ini malam Ahad kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Mantumah Al-Baikuniyah di Mustalah Hadis, yang syarahnya di sini syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Abdullah, dan kita sampai halaman 37 PDF-nya kitab antum. Paling bawah. Wa in kana al-amru bil aqsi. Nah, tapi saya ingatkan tentang rabit baina dars al-madi wal hadir. Kita membahas masih tentang apa? Syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih sebagaimana yang sudah kita bahas. Yang pertama apa? Shalat sanad. Sanadnya sambung. Bersambung sanadnya. Yakuna saliman min syudud. Ya, selamat dari syudud, dari syad. Kemudian ayakuna saliman minal illat al-qadihah. Selamat dari cacat yang fatal. Kemudian yang kelima, Bang. Fatihah tadi. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat apa? Adalah. Syarat hadis yang sahih itu lihatkan yang pertama itu shalat sanad wa saliman min syudud dan saliman min al-ilal qadihah. Nah, kita sekarang bahas tentang kemarin terakhir kita bahas nama muru'ah. Terakhir membahas tentang muru'ah dan juga adalah. Adalah itu apa? Istiqomatuddin wa muru'ah. Dengan muru'ah itu apa? Adab sopan santun, tata krama. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan hari ini. Wa in kana al-amru bil aks. Kalau perkaranya ini sebaliknya. Sebaliknya apa? Kalau tidak adil. Karena sebelumnya kita membahas apa? Ya. Fayaqulu alladhi wasafahu bil adalati wa adlun wa ma dhukira anhu min syurbil khamri faqad taba minhu. Idan tuqaddimu al-mufassar أنه معه معه زيادة علم وقد علم أنه مجروح وقد علم أنه مجروح بالأول ثم زال عنه ما يقتضي الجرح. Nah, jadi kaitannya dengan orang yang saya memberikan misal di sini ya, tentang adalah, maksudnya ada tentang adalah ini. Waman qala innal asla, ya ini kaitannya sebelumnya tentang apa? Tentang dua perkara itu apa, tentang ta'dil rajul, adilnya seorang itu bagaimana. Ini tafsil yang berkaitan dengan apa, yang berkaitan dengan adilnya di ikhtilaf ulama tentang apa. Orang mengatakan wa yaqulu ghairuhu wa thiqatun, dan yang lainnya mengatakan laisa bi syai. Jadi kalau ada perbedaan lafaz dari para ulama, mana yang kita harus ambil? Nah, kita sudah sepakat di sini, kita fahami sebelumnya, fa innana na'khudhu bi qawlihi li'annahu a'lamu bi halihi min ghairihi. Jadi kita mengambil orang yang paling faham, paling paham terhadap orang tersebut, tidak mengambil orang yang lain. Bagaimana apa yang terjadi dalam semua hal kaitannya. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan tentang kayak gini, padahal yang paling paham sekarang di sini adalah ya dari kecil. Tapi begitu pun seperti itu, kalau kemudian penilaian Anda dan penilaian harga berbeda, mana yang diambil? Dan harga, nah, harga di sini paling paham tentang tiga. Paham sampai di sini? Ini tentang apa? Tentang bagaimana mengedepankan. Sebagaimana ketika apa? Ada orang yang baru ikut kajian, kemudian mengatakan sate koyo ini sangar. Ustadznya kelihatannya sangar, ya. Kemudian nggak pernah senyum, pernah ini, kemudian sering memberikan pertanyaan, menyulitkan, semua serba susah. Dan Pak Dewi pahalani, itu bagi orang yang baru. Kemudian ada orang yang sudah lama ngaji, nggak seperti ini. Mana yang kita ambil? Apakah kemudian kita mengambil orang yang baru ikut kajian itu atau yang sudah lama ikut kajian? Yang sudah lama ikut kajian akan lebih faham. Makanya antum harus faham, dimanapun saja berada, ketika mendapati dilematis yang seperti itu, maka jangan kemudian diambil langsung sebagai bahan pertimbangan utama untuk memberikan penilaian kepada orang lain. Hati-hati. Karena kepada seorang muslim, apalagi itu guru kita, ustadz kita, syekh kita, kita harus mengedepankan khusnudzon, baik sangka, dan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita. Jangan sampai gara-gara 1% salahnya, kemudian yang 99 tidak dianggap sama sekali. Allah musta'an. Paham ya sampai di sini? Inilah sebagian orang yang sering membalik penilaian terhadap orang yang 1% jauh lebih diutamakan daripada yang 99% kebaikannya, 1% kesalahannya itu diangkat. Sehingga yang 99% kebaikannya itu tidak terlihat sama sekali. Maka Yang model seperti itu apa? Seperti perempuan yang sering melakukan kufrun asir. Kufrun asir itu apa, Mas? Ya fulan, ma'indaka khair qattu. Engkau itu tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Jadi seorang perempuan mengatakan kepada suaminya, engkau itu tidak pernah memberikan kebaikan sedikit pun. Padahal dia sudah cukupi, di semuanya sudah disediakan, baik lahir maupun batin. Tapi perempuan tadi mengatakan kepada laki-lakinya, kepada suaminya yang sudah berjasa seperti itu, masih melakukan apa? Engkau tidak pernah memberikan kebaikan sedikit pun. Makanya ya, kita katakan sifat kepada ikhwan-ikhwan, bahkan akhwat-akhwat yang terlalu cepat menilai kepada ustadznya, kepada syekhnya, seperti itu bisa jadi itu adalah sifat dari orang-orang yang punya sifat seperti perempuan yang disifat oleh Nabi SAW. Semoga Allah Azza Jal jauhkan kita dan juga menjauhkan saudara-saudara kita dari sifat seperti itu. Paham ya? Ini sering terjadi loh. Sering terjadi. Bahkan dimanapun. Gak di Arab, ya, gak di Indonesia, gak di belahan dunia yang mana, itu terjadi. Dan yang terbaik itu adalah apa? Kita mengedepankan husnuzan, kita memaafkan. Ketika memang itu salah, bisa jadi salahnya dia karena sedikitnya kita mendoakan kebaikan kepada ustaz kita atau kepada ikhwan-ikhwan kita. Paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Wa in kana al-amru bil aksi bi an qala al-jarihu hadha ar-rajulu laysa bi adlin, hadha ar-rajulu laysa bi adlin li'annahu mutminu khamri aw mutminu ala syurbil khamri li'annahu mutminu ala syurbil khamri. ففي هذه الحالة ففي هذه الحالة نقدم الجارحة نقدم الجارحة. Kalau perkaranya itu sebaliknya, sebaliknya maksudnya apa? Kalau tadi sebelumnya di paragraf sebelumnya yaitu tentang apa? Kalau mensifati ada orang yang disebutkan dia itu dulu peminum minuman keras. Kemudian dia tobat. Ya. Idan nuqaddimal mufassar. Maka kita mengedepankan mufassarnya. Yang dipaparkan paling akhir itu yang dipakai. Sedangkan pernahnya dia menenggak ya, khamr dan yang lainnya itu kejelekan yang dulu. Itu enggak bisa dipakai lagi. Maka disebutkan nuqaddimul mufassar. Ya'annahuma ma'ahu. Ya, karena bersama dia itu ada ziyadatul ilm, ada tambahan ilmu. Faqad ulima annahu majruhun bil awal, maka dia itu ya, dianggapnya lemah di awal. Tsumma zala anhu ma yaqtadil jarh, namun kemudian hilang sebabnya dia dikritik itu. Kenapa? Karena dia minuman keras. Ketika minuman kerasnya dia tobat, maka selesai. Karena apa? Dalilnya diriwayat Ibn Majah. At-ta'ibu minad dambi kaman la dambalah. Katakan itu. Orang yang bertobat dari dosa, maka dia itu seolah-olah tidak punya dosa. Tobat yang sesungguhnya. Bukan kambuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham di sini? Nah. Kemudian wa in kana al-amru bil aks. Kalau sebaliknya, sebaliknya apa? Dia enggak tobat. Ya. Bi an qala al-jarih yang memberikan kritikan, memberikan jarah. Ya. sini ada hadar rajulu laisa bi'adlin. Orang ini tidak termasuk orang yang adil. Li'annahu mudminun ala syurbil khamri, karena dia itu terus-menerus minum minuman keras. Fa fi hadhil halati nuqaddimu al-jariha. Dalam kondisi ini maka kita mengedepankan orang yang kritik. Paham sih? Itu benar kok yang dikritik. Maka kita ambil omongannya orang yang mengkritik, bukan orang yang membela, orang yang memberikan apresiasi. Takdilnya. Ada jarh, kritik, ada memberikan apresiasi. Itu apa? Ada jarh wa takdil. Makanya antum lihat setiap kajian yang seolah-olah itu adalah majlis jarh wa takdil terhadap orang, bahkan menyebut nama di kajiannya, itu bukan kajian ilmu. Teman-teman. Itu tidak memberikan ilmu sama sekali. Karena apa? Meskipun itu dikatakan ilmu menurut mereka, tapi distorsinya kepada akhlaknya. Gembosnya itu pada akhlaknya. Sehingga akhlaknya menjadi keras. Menjadi tidak ada kelembutan kepada ikhwan lainnya. Paham sama sih? Dan dia merasa paling benar. Ini sering terjadi. Dan kita sudah buktikan banyak sekali ikhwan-ikhwan seperti itu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka kelembutan dan hidayah. Paham ya? Wa in lam yakun halaman wa in lam yakun ahaduhuma, kalau ya satu di antara keduanya itu bukan mufassiran, ya bukanlah yang mufassir, au fassara jami'an syai'an 'anil rawi, fa huna naqul in kana al-jarhu aw at-ta'dilu, ya in kana al-jarhu aw at-ta'dilu ghayra mufassarin fa yanbaghi an natawaqqaf idza lam najid murajjihan idza lam najid murajjihan fal wajibu at-tawaqquf fi hali hadzal rajul fi hali hadzal rajuli. Jadi kalau wa illam yakun ahaduhuma mufassaran mufassiran, kalau di sini sebutkan kalau tidak ada seorang yang bisa ditimbang untuk kemudian diberikan penjelasan lebih lanjut, au fassara jami'an syai'an 'anil rawi, atau kemudian itu bisa dideskripsikan, bisa dipaparkan seluruhnya, maka ini bagian dari seorang rawi, ya. Jadi wa illam yakun ahaduma mufassiran aw fassara jami'an syai'an 'anil rawi, kalau satu di antara keduanya itu ya tidak bisa dijadikan atau dijadikan sebagai bentuk pemaparan, atau fassara jami'an, atau kedua-duanya itu dipaparkan ya sebagai bentuk penilaian terhadap seorang rawi, fahuna naqul, maka kita katakan in kanal jarhu aw at-ta'dilu, apabila jarh atau takdilnya ghairu mufassirin ya ghairu mufassarin, kalau jarh dan ta'dilnya itu bukan sesuatu yang dipaparkan dengan jelas. Fayambagi an natawaqqafa, maka selayaknya kita itu berhenti. Gimana ya mas? Tawakuf, tidak memberikan ta'dil dan tidak memberikan jarh. Idalam najid, ya. Kalau kita tidak mendapati apa? Idalam najid murajjihan, yang menguatkannya. Fal wajibu at-tawakuf, maka wajib kita itu tawakuf, berhenti mas. Diam. Fi halil hadar rajul, tentang kondisi orang ini. Paham sampai sini? Jadi kalau dua-duanya sama, ya dua-duanya sama, tidak ada yang menguatkan. Contohnya misalnya, ya, contohnya ada orang yang datang dengan membawa ini dan itu. Enggak ada yang kenal sama sekali. Enggak ada yang kenal sama sekali. Ini fulan baru pertama kali ikut kajian. Bagaimana kita itu bisa menilai dia? Berikan apresiasi atau mengkritik dia? Gak bisa. Gak ada yang kenal. Maka antum harus apa? Antum diemin dulu sampai antum itu mengetahui mana yang lebih kuat. Dia itu ada takdirnya bagaimana, jarahnya gimana, setelah mengenal jauh lebih jauh. Mengenal orang tersebut jauh lebih jauh. Ya. Paham ya? Kalau kemudian tidak dikenal sama sekali, maka tidak bisa antum itu melakukan salah satu, imma ta'dil atau jarah. Paham sampai di sini? Sama halnya ketika seorang itu memberikan penilaian kepada orang lain, hanya ikut-ikutan, hanya ikut-ikutan, karena yang sudah menilai adalah ustadznya. Oh, ustadz fulan menilai kan kayak gini. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Karena pengetahuan antum tentang plan, atau bahkan kita membicarakan tentang masyayikh misalnya. Syekh fulan seperti ini, syekh fulan seperti ini. Antum tahunya dari siapa? Katanya. Ketemu aja belum pernah. Dan antum sudah mengatakan bahwasanya, kayak misalnya mengatakan Syekh Albani Murji'ah, Ali Hasan Murji'ah, dan yang lainnya. Kita katakan, kalaupun itu benar, kita katakan, kalaupun itu benar, kira-kira antum pantas enggak antum mengatakan seperti itu? Harusnya yang lebih pantas adalah ulama yang sekaliber mereka mengatakan seperti itu. Kalau antum mengatakan seperti itu, apa untungnya buat antum? Bahkan ana mengatakan seperti itu, apa untungnya buat ana? Paham sampai sini? Mereka sudah pergi. Dan bisa jadi kebaikan-kebaikan dan barokah ilmu menyertai keduanya. Allahyarhamhuma. Tapi siapakah yang menjamin antum yang mengatakan fulan murji'ah itu nanti kebaikan antum siapa yang akan mengenang? Paham enggak? Bandingan aja, mas. Jangan sampai kemudian cakupannya adalah karena lajnah daimah mengatakan ini dan itu. Bentar dulu mas, itu fatwa. Kita bisa ambil, kita bisa lepas, kita ambil. Dan jangan kemudian disibukkan tentang permasalahan seperti itu. Kita tahu takaran kita seperti apa. Sibukkan dengan yang manfaat. Itu ketika antum mendapatkan kejelasan tentang perkara itu pun tidak akan menambah antum menjadi tambah beriman atau tambah semangat dalam menimba ilmu syar'i. Paham sampai di sini? Jadi kalau antum itu menuntut seseorang atau memberikan jarah, bahkan memberikan ta'dil, manfaatnya buat antum apa? Itu juga harus pertanyaan. Harus ada pertanyaan seperti itu. Paham sampai di sini? Kalau kita yang kita pelajari sekarang ini adalah dasar fondasinya, ilmunya. Sedangkan penerapannya tidak boleh serampangan, mas. Tidak boleh kemudian antum mengatakan kita sudah belajar tentang ilmu jar wa ta'dil, maka ayo kita amalkan. Bulan enggak boleh antum duduk di sana. Itu seperti ini. Enggak bisa. Paham ya? Makanya ketahuilah majlis ilmu yang isinya hanya jarh wa ta'dil, bahkan menyebutkan nama dan dianggapnya itu adalah untuk iqamatul hujjah, atau bahkan untuk menyebutkan tentang atau mencegah orang itu terbawa oleh ajakan-ajakan orang-orang yang salah, maka itu bukan ranahnya antum. Atau bahkan kalau kita katakan itu bukan majlis ilmu, itu majlis ghibah. Paham saya misalnya? Karena istisna tentang ghibah itu apa? Kalau antum itu mengadukan kepada qadhi, kepada orang yang bisa memutuskan permasalahan, yang bisa memberikan solusi terhadap problematika tersebut. Tapi kalau kemudian antum itu hanya ngomong sana ngomong sini, bahkan antum itu menggunjing ya pengajarnya, ustadznya, gurunya, syekhnya, itu nasallahu alaihi wasallam ya. Semoga kita diberikan perlindungan dan keselamatan dari yang demikian, dan juga kepada ikhwan-ikhwan kita yang lainnya kita doakan agar mereka tidak terpleset, tidak kemudian ketika saling ketemu isinya hanya menggunjing ustadznya, menggunjing pengajarnya, syekhnya, dan yang lainnya. Paham ya? Nah, lanjutkan. Kayak jar wa ta'dil itu sesuatu yang masya Allah. Dahsyat mas. Kemudian, wal yu'lam anna ba'dul ulama lama al-hadith, anna ba'dul ulama al-hadithi indahum tashaddud fi ta'dil, wa ba'duhum indahum tasahul fi ta'dil. Harus diketahui bahwasanya sebagian ulama, ulama ahlul hadis, maksudnya ulama al-hadis di sini adalah ulama ahlul hadis ya, sebagian mereka ada yang tashaddud fi ta'dil, sangat-sangat keras terhadap ta'dil. Maksudnya bahwa persyaratannya untuk memberikan ta'dil itu gak gampang, sulit. Ada juga wabaduhum, sebagian dari mereka indahum tasahul fi ta'dil. Ada sebagian dari para ulama ahlul hadith ya, menurut persepsi mereka, mereka itu bermudah-mudah dalam memberikan ta'dil, seperti Ibn Hibban. Kalau tashaddud di sini Imam Nasa'i, bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam yang kuat, Imam Ahmad, itu tasyadud di situ. Sangat-sangat syarat untuk memberikan ta'dil, jarah ta'dil itu sangat syarat. Kayak misalnya orang sudah dijarah oleh Imam Bukhari, wa kadzab, yaitu dusta, maka tidak ada orang yang bisa mengangkat atau mengubah penilaian Bukhari tersebut kepada orang tersebut, pada perawi tersebut. Ya, seterusnya dia akan kadzab terus, akan dusta terus. Beda ya, kalau antum sekarang mengatakan fulan mudzabdzab, ya. Orang itu mudzabdzab. Ya, itu mesti ada waktunya saja. Nah, ketika sudah ada jadi misalnya orang mudzabdzab itu seperti apa? Seperti gotri, Mas. Gotri tapi tengahnya bolong. Seperti cincin lah. Atau seperti baut. Tengahnya bolong. Tapi kemudian ketika dia sudah mendapatkan tambalannya yang bisa mengisi kekosongan ya, tengah bautnya itu, maka dia tidak lagi kemudian mudab-dab. Kenceng, Mas. Ya, itu aja. Syarat dari orang-orang yang mudab-dab itu ada bagian yang kurang dari dia, ada yang hilang, missing point. Kalau ada setelannya itu, titiknya itu, kita gitu rapet. Nah, kemudian kita lanjutkan. Saat ini mushalah hadis bukan logis. Ini tentang jarwa ta'dil, itu termasuk bagaimana antum melihat Imam Bukhari itu melihat karakter orang, karakter perawinya itu berdasarkan ta'dilnya, muru'ahnya. Imam Bukhari tidak mengambil dari orang yang sering mengertak kepada anak yatim. Imam Bukhari tidak mengambil hadis dari orang-orang yang pendustak. Imam Bukhari tidak mengambil dari orang-orang yang munafik. Bahkan Imam Bukhari ketika menyantumkan hadisnya, beliau istikharah. Itu tanda bahwasanya Imam Bukhari itu punya kriteria, bukan mudzabdzab. Mudzabdzab itu ragu tanpa kriteria yang jelas, Mas. Tiga, Mas. Tak tahu lah. Kemudian lihat. Jadi yang tasahul di sini Ibnu Hibban. Ibnu Hibban Al-Busti. Kemudian, yakni anna ba'dahum min tashaddudihi yajrahu bima la yakunu jarihan. Maksudnya adalah tasyaddud di sini yang kencang itu adalah beliau memberikan jarah, memberikan kritikan dengan yang bisa jadi itu tidak berlaku untuk yang mengkritik lainnya. Mengkritiknya seperti itu ya. Padahal pengkritik biasa tidak melakukan seperti itu. Lebih kuat lagi. Paham sampai sini? Wa minhum man yakun alal aksi. Wa minhum man yakunu alal aksi. Faitasahalu wa yu'addilu man la yastahiqu ta'dila. Wa hada ma'rufun inda ahli al-ilmi. Hada ma'rufun inda ahli al-ilmi. Faman kana shadidan fi rawati fa inna ta'dilahu yakunu aqraba lil qabuli mimman kana mutasahilan ya. Wa in kana al haqq an yakuna al insanu qa'iman bil adli la yushaddidu wa la yatasahalu li'annana idha tashaddadna farubama naruddu hadithan sahha 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa lam yasih ya ya li'annana idha tashaddadna farubama naruddu hadithan sahha 'an nabi sallallahu alaihi wasallam bina'an 'ala hadha tashaddud binaan ala hadat tashaddud ala hadat tashaddudi wa kada ma idha tasahala al-insanu farubama yansubu hadithan ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yasihha subutuhu lam yasihha subutuhu ayhi bisababi hadat tasahuli disebabkan hadat tasahuri. Nah, sekarang antum lihat di sini. Disebutkan di sini faman kana syadidan firwati. Kalau misalnya yang faman kana syadidan firwati. Barang siapa yang dia itu syadidan firwati, sangat kenceng, sangat keras terhadap perawi. Nah, Maka disebutkan di sini faman kana syadidan fi ruwati, barang siapa dia itu syadid, sangat kencang sekali, fi ruwati, dalam memberikan penilaian terhadap perawi hadis, fa inna ta'dilahu, maka sesungguhnya ta'dilnya dia, apresiasinya dia, penilaian dia, yakunu aqraba lil qaburi, ini lebih dekat untuk diterima, mimman kana mutasahilan, dari orang-orang yang bermudah-mudah, dianggap paling mudah. Wa in kana al-haqqu ay yakuna al-insanu qa'iman bil adli. Ya, bahkan apabila kebenaran itu adalah apabila orang itu ya qa'iman bil adli, senantiasa menegakkan keadilan. La yushaddidu wa la yatasahhalu. Dia itu tidak kenceng dan tidak bermudah-mudahan. Li'annana, karena kita katakan idza tasaddadna farubama naruddu haditsan sahani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita itu terlalu kenceng, bisa jadi kita itu menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bina'an ala hadza tasaddud. Ini berdasarkan terhadap saking kencengnya terhadap penilaian tersebut. Ini tasyadud itu kenceng sekali, Mas. Antum enggak pernah senyum. Ya. Kayak orangnya yang mempunyai sifat tasyadud ini adalah mutasyaddid. Atau mutasyaddidun. Wa kadza ma idza tasahhala al-insan. Yang demikian itu apabila orang itu menganggap enteng, menganggap mudah. Farubama, namun bisa jadi itu adalah yansubu hadithan ila Nabi SAW. Dinisbatkan ini kepada Nabi SAW. Bahwa la yasih. Dan tidak sahih penetapannya ini, bahwa ini disandarkan kepadanya Nabi SAW. Disababi apa? Hadat tasahul. Karena dengan sebab, yaitu menganggap remehnya, menganggap gampangnya yang hal tersebut. Paham-paham di sini. Nah, waqaluhu dhabitun. Sekarang kataan mu'alif di sini. Waqaluhu dhabitun. Dhabit. Walladhi ya, yahfadhu ma rawa tahammulan wa ada'an. Jadi nah, disebutkan di sini. Tentang masalah dhabit. Dhabit itu apa? Ini tentang hafalan, Mas. Dhabit itu kaitannya dengan hafalan. Hafalannya kuat, itu makanya dhabit. Jadi qauluhu dhabitun. Sekarang kita masuk pada dhabit. Ada orang yang disiplin namanya apa, Mas? Dhabit. Mun dhabit. Huwa ar-rajulu mun dhabit. Wa ar-rajulu mun dhabitun. Tobit itu artinya disiplin. Waktu kajian-kajian, waktu guyon-guyon, waktu makan-makan. Waktu keluarga, waktu keluarga. Itu namanya disiplin. Makanya kita melihat sendiri bahwasanya masa ini yang ana belajar dengannya. Ya, Shalal Masari ya Abdullah, Syekh yang lain. Itu dikatakan apa? Mereka sukses itu karena mereka muntobit. Karena mereka itu disiplin. Tidak pernah namanya tawar-menawar. Ketika waktu belajar, ya belajar. Waktunya ngajar, ngajar. Waktunya untuk kerja, bekerja. Waktunya untuk dagang, dagang. Paham saya di sini? Sehingga orang yang mundhabit pun mundhabitan tatahsul ala fawaid akthar. Maka jadilah orang yang disiplin, maka engkau akan mendapatkan fawaid yang banyak, tambah lagi, tambah lagi. Kenapa? Sama halnya ketika antum itu datang kajian telat. Datang kajian apa, Mas? Telat. Al telatu apa? Selu. Telatu selu. Kenapa? Karena ketika antum datang terlambat, di benak antum, antum tidak akan merasakan tenang. Ustaz Andio. Ustaznya sedang bahas apa toh? Halaman berapa toh? Nanya sampingnya, sampingnya terganggu. Nama nanya ustaznya, ustaznya balik lagi. Terganggu lagi. Makanya ini salah satu bagian dari syukurnya seorang penuntut syar'i adalah tak kepada Allah Azza Jal agar tidak dijadikan sebagai orang yang terlambat. Sulitnya kenapa? Kalau itu kemudian mendarah daging. Kenapa mendarah daging? Karena memang ketika orang itu nanti asanya prinsip terlambat, maka dia pun akan terlambat kapan saja untuk melakukan kebaikan. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah." Ini gitu. Ya, dalil buat ana dan buat antum sekalian. Bukan berarti ana mengatakan seperti itu, ana itu sudah mundhabit, enggak. Belum. Ya, ini adalah nasihat buat ana dan semoga juga bermanfaat. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda tadi. Ya. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Dan senantiasa lihatkan muslim ya. Senantiasa suatu kaum itu senantiasa akan terlambat. Terlambat lagi, terlambat lagi, terlambat lagi. Hatta yu'akhirahumullah. Sampai mereka itu sering dilambatkan oleh Allah. Sebenarnya gak ada halangan untuk datang awal. Tapi ketika sudah menjadi kebiasaan, maka Allah itu berikan hukuman atau cobaan bagian dari apa? Bagian dari tadi, seringnya terlambat. Itu menjadi apa? Kebiasaan. Dan yang membiasakan apa? Allah Azza wa Jalla. Kita dan pada kita, seandainya kita itu bisa datang lebih awal, ini antum janjian jam 8 kajian. Antum sengaja 8:15 elah dan atau jam 8 jalan gak apa-apa. Seperti merahok. Latihan. Paling mak tanya. Kenapa toh sering lambat? tidak segampang ketika itu darah daging. Karena apa? Itu akhirnya terlambat semuanya. Untuk melakukan kebaikan apapun terlambat. Karena rasakan sendiri. Kenapa? Jika misalnya sholat subuh, karet itu kalau pagi 3 menit 4 menit pagi ya, jangan pol. Kemudian sudah tahu seperti itu, pas syaitan datang ya, masih waktu. Subhanallah, pas mau kalau-kalau kecil lah, pas mau ngeselah gitu, wah, pas. Ini ke belakang. Berangkatnya sama juga dari yang sebelumnya, hari sebelumnya. Jadi, karena apa? Sudah terbiasa terlambat. Tanya, ketika saat itu anak menyadari seperti tapi kalau kemudian lambat lagi, datang lagi, kebiasaan lagi. Subhanallah. Itu sering terjadi. Nah, paham ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini, dhabit ini adalah kaitannya dengan apa, Mas? Dan hafalan ini. Ini kalau misalnya dalam hal yang lainnya, ini kita berbicara bukan masalah. Dan jika kita masuk kepada dibahaskan apa? Jadi obit itu artinya antum itu kuat hafalannya. Dan nanti ada macam-macam obit, Mas. Kuat hafalan di luar tak antum das hafalkannya di kepala, ataupun antum itu kuat menghafal kitabnya. Kitabnya di mana? Tempatnya di mana? Halaman berapa? Ada dobet, dobet sudur, dobet, ya, dobet apa? Dobet kutub. Kayak kaitannya dengan dhabit itu artinya dia itu kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar, atau jika dia menyampaikan hafalannya ya, ini namanya dhabit. Dia tidak pernah meleset. Saya sebutkan sini dhabit والذي يحفظ ما روى تحملا واداءا تحملا واداءا. Jadi kalau misalnya dilihat dhabit itu apa? Walladhi, dia adalah orang yang yahfadhu. Dia orang yang menghafal ma rawa, apa yang dia riwayatkan, tahammulan wa adaan. Tahammulan wa adaan. Dia kuat hafalannya tentang apa yang dia dengar dan adaan, mampu menyampaikan apa yang menjadi hafalan tersebut. Jadi di sini kalau antum lihat rawa tahammulan wa adaan. Tahammulan maksudnya di antum menyerap. Sekarang kajian ana menyampaikan kepada antum, barang siapa yang ibukan dengan sesuatu yang bermanfaat, maka dia akan jauh dari sibuk terhadap sesuatu yang tidak manfaat. Tapi kalau dia itu enggan menyibukkan diri dengan yang manfaat, maka dia pasti disibukkan dengan yang tidak manfaat. Contoh saja. Ya, di sini kalau marwal tahammulan, maka antum menyerap itu. Kan ini. Jadi A sampai Z enggak ada yang meleset. Kemudian wa'adaan, ketika antum menyampaikan lagi sama persis dengan yang antum serap tadi. Tidak ada distorsinya. Paham sampai sini? Itu namanya apa? Qabit. Paham sampai sini? Nah. Sekarang kita berbicara tentang misal. Mislu ayakuna nabihan yakidhan inda tahdithi syekhi lil hadithi wala takadu takhruju kalimat min fami syekhi illa waqad dhabataha وحفظها وهذا هو التحمل وهذا هو التحمل. Contohnya di sini ayakuna nabihan yakidan inda tahdithi syekh lil hadithi, dia itu orang yang waspada, cermat, bangun. Ya, bangun mas, bangun. Nah, ya, makanya nabihan yakidhon inda tahdisi syekh, ketika syekh berbicara lil hadithi, dengan suatu pembicaraan, dengan suatu hadith. Fala takadu, ya, fala takadu, disebutkan di sini fala takadu takhruju kalimatun min fami syekhi, maka bisa jadi tidak ada yang keluar dari satu kata pun dari mulut syekh, seorang syekh, illa waqad dhabathaha, kecuali pasti dia telah menghafalkannya dengan seksama. Wa hafidhaha, dan dia telah menghafalkannya. Wa hadha huwa at-tahammul, maka ini adalah tahammul. Ini adalah apa? Tahammul. Paham sini? Tahammul. Beda. Tidak paham. Maksudnya gini. Apa yang keluar satu kata dari ya, falatakadu, ya, falatakadu, falatakadu takhruju kalimatun famis syekhi illa waqad dhabathaha wa hafidhaha wa hadha huwa at-tahammul, ya, huwa wa hadha huwa at-tahammul. Ini contohnya adalah istilahnya, kalau antum bisa pahami tentang apa yang disampaikan ini sebagai bentuk untuk menyengatkan. Jadi kalau misalnya antum lihat tadi yang disebutkan syekh, fala takadu takhruju kalimatun min fami syekhi, maka hampir yang keluar dari satu kata yang keluar dari mulutnya syekh, kecuali waqad dhabathaha, kecuali dia itu telah menguasainya. Ya, apa? Menguasainya. Wa hafidhaha, dan dia pun hafalkannya. Wa hadha huwa at-tahammul, inilah sebut tahammul. Amal ada'u, sedangkan ada di sini Fa an yakuna qalilan nisyan. Ada di sini adalah apa sebutan, bisa jadi ini karena sedikit lupanya. Sedikit lupanya. Di haitsu annahu idza arada, ya. Di mana apabila dia itu menginginkan idza arada an yuhaditha bima sami'ahu minasyikh, itu mengatakan dari apa saja yang pernah didengar oleh syekh. Addahu kama sami'ahu tamaman. Laksanakan yang demikian itu bagaimana kau pernah ya. Addahu kama sami'ahu tamaman. Itu yang dipraktekan bagaimana dia mendengarnya sesuai dengan kesempurnaan. Jadi kalau misalnya antum dengar A, antum praktekan A. Gak kemudian jadi amin atau amin ceng, amerot, gak ada amerot, amerot nggak tahu amerot mas, tahu amerot, nah ini mas, fala buddha minal dhabti, ya fala buddha minal dhabti fi halaini. Ya, fil halaini, fi halit tahammuli wa hal adai. Jadi kalau dia itu mendengar secara seksama, secara sempurna dan tidak lupa, itu namanya apa? Adaan. Maka di sini fala budda min adhabti halaini. Maka wajibnya dari dhabt ini adalah dalam dua kondisi. Di halil tahammul. Dalam kondisi apa? Tahammul. Kondisi tahammul apa tadi? Kondisi apa? Orang yang ya, apa saja yang keluar dari syekhnya ketika dia dengar, dia fahami dan tidak ada yang luput. Paham? Sedangkan ada di sini adalah apa? Melakukan, mempraktekkan apa yang didengarnya. Persis dengan apa yang didengar. Ini fi halit tahammul wa halil ada. Dalam hal pengerjaan dan juga dalam hal ini di sini. Tahammul tadi apa? Tahammul. Nah, apa yang didengar sama persis dengan apa yang diajarkan. Paham? Sedangkan disebut di situ wa hal ada, kondisi ada itu apa? Kondisi ada? Ya, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui itu langsung dipraktekkan. Ada. Naam. Nah, kita tambah sedikit. Ini kita nanti insyaallah pada pekan yang akan datang bahas tentang apa? Wadhab wa diddu dhabti huwa an yakuna al-insan tapi biar kita bahas ini pada pekan yang kita ada yang mau tanya kan? Gak ada, mam? Ada kita tutup. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.